اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Mohon doa Ustaz, Ibu, kita sedang dalam keadaan sakit, istri dari jamaah. Nanti kita akan berdoa di akhir majlis, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit diberikan Allah kesabaran dan kesembuhan. Ibu saya seorang janda, punya anak 4 laki-laki, 3 perempuan. Punya anak 4 orang, 3 perempuan, 1 laki-laki. Semua sudah berkeluarga. Semua meninggalkan orang tua, hidup dengan cucu perempuannya. Saya anak laki-laki, berdosakah saya Ustaz? Semua sudah berkeluarga, semua meninggalkan orang tua, hidup dengan cucu perempuannya. 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki, meninggalkan ibu. 3-3nya masuk neraka jahanam. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Pertama al-isyrak, mempersekutukan Allah. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ini 3 anak perempuan ini, 1 anak laki-laki ini, kalian duduk bermusyawarah, kalian jaga mak kalian tiket kunci masuk surga. Menjaga anak dibesarkan, belum tentu anak itu jadi soleh. Banyak anak durhaka sekarang. Membaktikan diri untuk suami, suami itu jumpa setelah umur 25 tahun. Dia entah anak siapa, kamu entah anak siapa. Suatu saat bisa diceraikannya. Ini ibunda mengalir darahnya dalam darah kalian, ditinggalkan bersama cucu perempuan kecil. La haula wala quwata illa billah. Dosa peminum khamar, bisa jadi dia hidup senang di dunia, di akhirat baru dibalas. Dosa pezina, bisa jadi di dunia dia nyaman, di akhirat dibalas. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Lama hidup banyak dirasa, yang panjang umurnya bisa tengok ini. Yang 3 orang perempuan, laki-laki menyia-nyiakan orang tua ini, nanti di dunia ini, di akhir hayatnya pasti dia merasakan akan disia-siakan anak. Janji Nabi SAW, kalau tidak berdosa, kalau tak betul cakap saya ini, berdosalah saya, berarti palsulah hadis yang saya sampaikan itu. Maka jagalah orang tua. Saya bangga dengan jamaah kita. Sakit maknya, diambilnya cuti, berhenti dari pekerjaan, pergi ke Jawa mengobatkan ibu. Saya obatkan mak saya ini ke Jawa, Pak Ustaz. Sebulan saya tinggalkan keluarga. Alhamdulillah sehat sekarang. Itu yang bagus tuh Pak. Itulah orang yang itu pun belum tentu terbalas budi baik orang tua. Apalagi sampai ditinggalkan. Di masjid kami setiap sholat imam selalu meletakkan sutrah yang sudah disediakan pengurus masjid, terbuat dari kayu, seolah-olah bentuk nisan. Namun ada salah seorang membantah, masjid sudah bentuk rumah Cina tepekong. Dia membantah kalau sutrah ini diletakkan supaya orang tidak ada yang melaksanakan sholat, sementara imam sudah mendekat ke dinding masjid. Mana ada orang yang akan lewat lagi? Bagaimana cara kita menjelaskannya? Udah saya tulis dalam buku 77 tanya jawab sholat. Sekarang judulnya berubah menjadi 99 tanya jawab sholat. Isinya apa? Hukum sutrah menurut ulama sunat muakkad, tapi menurut Syekh Albani wajib. Ini masjid bapak ini pakai pendapat Syekh Albani, sutrah itu wajib. Maka kalau tak ada sutrah, solatnya tak sah. maka dipasang sutroh namanya, kayu, papan atau mikrofon, tiang nih diletakkan depan. Ini tak pakai sutroh. Sutroh itu di depan tempat sujud, depan. Pendapat Syekh Abdul Aziz bin Bas, Mufti Saudi Arabia, sutroh hukumnya sunat mu'akkad. Bagus ada, tak ada tak apa-apa, karena Nabi pernah sholat tak pakai sutroh. Tapi Syekh Albani mengatakan wajib. Ikhtilaf antara Syekh Albani dengan Syekh bin Bas. Bin Bas mengatakan sunat mu'akkad, Albani mengatakan wajib. Ustadz kemana? Saya condong mengatakan sunat, tak sampai wajib. Maka tak ada sutroh tak apa-apa. Tapi yang sudah pakai sutroh jangan diejek-ejek. Tuh ente sutroh ente macam batu nisan, tak lama lagi ente mati. Sutroh dibuatnya gini, melengkung macam papan dibuat. Ya tak apa-apa, baik, tak salah, bagus. Apakah saya berdosa memutuskan silaturahim sementara dalam berkeluarga, berumah tangga seperti cabut rambut dalam tepung? Silaturahim tak boleh putus. La yadkhulul jannata, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Kalau kita tak senang dengan perbuatannya, diperbaiki, bukan ditinggalkan. Kalau Nabi meninggalkan umat jahiliyah itu, ya makin jahiliyah lah dia, diperbaiki. Macam menarik rambut dalam tepung, tepung tak boleh rusak, rambut tercabut. Orang tua saya selalu berkata kepada saya, semua kan tanggung jawab kamu karena kamu anak satu-satunya laki-laki. Sementara saudara saya ada juga yang mampu, dan saya selalu berikan masukan-masukan kepada ortu saudara, namun mereka tak mau terima masukan saya, sehingga saya lebih pilih banyak diam. Jangan diam. As-sakitu anil haq setan akhras, diam menengok kebatilan setan bisu. Kalau cakap kita tak didengar orang, cakapkan ke orang lain yang cakapnya didengar. Sampaikan ke Ustaz Mustafa Umar, buat pengajian arisan keluarga. Ustaz Mustafa pun tak mereka dengar karena suaranya pelan. Panggil Ustaz Ferry Idham, suaranya keras. Banyak masjid mengundang Ustaz Ferry Idham. Siapkan air es 2 botol. Insya Allah dibantainya, digoncangnya keluarga itu. Nah, baik. Saya sudah berkeluarga dan dikaruniai anak. Namun orang tua saya dan saudara saya selalu prasangka yang tak baik terhadap istri saya. Padahal perhatian saya terhadap orang tua maupun saudara tak pernah lepas. Kalau ada yang susah, orang tua, ini masalah komunikasi saja. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman duduk bermusyawarah, duduk musyawarah. Ada nenek mama, ada datuk, ada keluarga, duduk selesaikan. Bolehkah Muslim DKI memilih non Muslim? 5 dalil umat Islam memilih gubernur Masjid Raya Jakarta. Ini orang-orang yang mendukung semua nih. Ini zaman fitnah sekarang nih. Ayat-ayat dipelintir, hadis-hadis dipelintir. Makanya yang tak mengaji, yang tak punya guru, habis anjir. Ini yang mendukung nih, tak bisa pakai nih. Mendukung. Walau profesor, walau doktor, walau kiai, walau buya, kalau mendukung kafir, tinggalkan. Qaulul bashar yu'malu wa yutraku, kata Imam Malik. Cakap manusia bisa dipakai, bisa ditinggalkan. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali cakap yang ada di kubur ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakapku pun bisa salah, kata Nabi, kata Imam Syafi'i. In sahal hadis fa huwa madhhab. Oleh sebab itu jangan terpukau. Idza ra'aital ladzi, idza ra'aita ar-rajula, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu. Dia bukan wali Allah kalau dia tidak istiqamah dalam ajaran agama Allah. Dulu orang-orang tasawuf kalau sudah menengok orang bisa terbang dikatakannya wali Allah. Iblis dia kalau tidak istiqamah dalam agama Allah. Apalagi profesor, doktor, kiai, buya yang mendukung orang kafir, maka jangan ikut cakap. Ustaz, apakah boleh mandi wajib berwudu dalam kamar mandi yang ada kloset? Kamar mandi yang di dalamnya ada kloset, kalau ada orang mandi di dalam, mandi wajib, sah. Kalau ada orang yang berwudu di dalam, sah. Tak jadi masalah. Supaya jangan was-was, pakai terompah kayu. Kop-kop namanya kalau di Mesir. Pakai sendal jepit di dalam. Supaya tak menginjak percikan air, karena di situ datang was-wasah. Hanya saja selama di dalam dia tak boleh baca bismillah. Waktu berniat itu bismillah itu tak boleh. Karena ada tempat buang air di dalam. Kalau terpisah tempat wudu sama WC baru boleh dia sebut bismillah. Nawaitu raf'al hadatsil asghari listibahati salati fardu alayya. Bagi laki-laki muslim kan haram pakai emas. Apakah ada kadar minimal bagi laki-laki? Tidak ada kadar minimal. Asal ada emasnya haram. Suasa, saya lama pakai suasa. Dari sejak kelas 1 SMP sampailah umur mungkin 10 tahun ada saya pakai suasa. Pakai cincin suasa, dari kelas 1 SMP sudah pakai suasa. Belakangan saya buka kitab, kata Imam Nawawi, berapa persen pun emasnya haram. Suasa itu emasnya 20, peraknya 80, haram. Maka sejak itu saya buka suasa, saya ganti perak. Emas putih itu emasnya 80, 15 perak, 5% nikel. Maka warnanya berubah menjadi putih. Itu emasnya banyak. Maka jangan pakai emas putih, jangan pakai suasa. Kalau mau pakai cincin, perak. Buka buku 37 masalah populer dalam masalah cincin emas. Ada saya sebutkan fatwa ulama. Apa boleh kita niatkan kurban untuk orang sudah meninggal? Boleh. Sampai pahalanya. Mana dalilnya? Nabi potong, Allahumma haza'an Muhammad wa Ali Muhammad. Kupotong ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Sampai pahalanya. Apakah ada hadis melarang laki-laki pakai pakaian warna merah? Yang tak boleh pakai pakaian yang mencolok. Tak sama dengan orang banyak. Dipakainya pakai pakaian yang membuat orang semua ternganga menengok dia. Itu yang tak boleh. Adapun pakai baju, baju warna merah, pakai jubah, pakai sorban, ya tak apa-apa. Mencolok. Sehingga kalau pakai baju dia ini sekarang, semua mata ke dia. Satu pun tak ada nengok ustaz. Asyik menengok dia aja semua. Itu yang tak boleh. Apakah anak yang belum dikhitan bernajis? Bagaimana kalau bersentuhan dengan kita waktu sholat? Batalkah? Tak batal. Anak kecil belum sunat, bersentuh dengan kita, wudu kita tak batal. Karena najisnya bukan di kulitnya, tapi di ujung senapan itu. Belum dipotong. Itu menyebabkan anak itu memutus shaf. Kenapa anak kecil itu memutus shaf? Dua sebab. Yang pertama, wudunya tak sempurna. Yang kedua, karena kulit kulfah belum dipotong. Tapi di Jawa, anak-anak kecil itu sudah disunat umur 7 hari. Tradisi kita di Sumatera, taman SD baru sunat. Sebagiannya taman SD lari dia, tak jadi bersunat. Apa niatnya jika kita ingin menghadiahkan bacaan Quran untuk almarhum? Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu limarhum. Allahumma awsil, ya Allah, awsil sampaikanlah sawaba pahala ma qara'tuhu bacaan li almarhum fulan bin fulan. Tapi kalau anak kandung tak perlu. Anak kandung yang baca Quran otomatis sampai kepada mak ayah. Beruntung betuah ibu punya anak hafal Quran. Satu hari dia ulang dua juz langsung. Itulah makanya orang berlomba-lomba masukkan anak tahfiz Quran. Karena tak perlu dia sampaikan aku hadiahkan. Tapi kalau saya membacakan untuk ibu, ibu bapak membacakan untuk saya, perlu. Saya tak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Untuk almarhum Ustaz Abdul Somad Al-Fatihah. Bahasa Indonesia pun tak bisa. Ambo bacokan iko untuk almarhum Ustaz Ambo Nansabana Ambo Suko iko. Bagaimana ketika sedang mendengar khutbah Jumat kita tertidur? Apakah kita harus wudhu ulang? Kalau duduknya bersandar, ulang. Bersandar ke depan atau bersandar ke belakang? Bersandar ke belakang, ke tiang, ke dinding. bersandar ke kawan samping. Selama maaf-maaf cakap pantatnya melekat ke lantai, tidak batal walaupun berkeruh. Tak batal. Tapi jangan gara-gara ini tidur semua waktu saya khutbah nanti. Ini ceritanya kan tentang masalah tidur batal apa tak batal. Adapun masalah mendengar khutbah, maka iza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan ke kawan di sebelahmu, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lah, siapa yang melakukan sia-sia maka tiada Jumat baginya. Apakah hukumnya jadi juru kampanye, Ustaz? Jadi jurkam orang baik masuk surga, jadi jurkam Ahok masuk neraka. Ada orang baik, mesti kita jadi jurkamnya. Bapak ibu, pilihlah ini, karena kalau tidak dia naik, hancur agama kita. Bagus. Menolong orang yang benar. Sampai-sampai cicak itu berpahala membunuhnya, karena dia menolong Namrus. Cicak itu termasuk jurkam Namrus. Al-Bukhari tak pernah hidup di zaman Nabi. Kenapa banyak hadisnya kita pakai? Iya juga ya. Imam Bukhari itu kan tak hidup zaman Nabi. Kok bisa hadisnya kita pakai? Imam Bukhari meninggal tahun 256. Kalau satu orang umur 50, berarti jarak dia dengan Nabi 5 generasi. Kampungnya di Bukhara. Bukhara itu sekarang Uzbek. Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan. Jajahan Rusia. Bukan orang Arab dia. Namanya Muhammad. Nama ayahnya Ismail. Nama atuknya Ibrahim. Nama unyangnya Mughirah. Ayah, atuk, unyang. Di atas itu apa lagi? Unyung. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Datuknya yang kelima ini Majusi, mu'alab, masuk Islam. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Pergi haji, dia tak balik-balik. Pergi haji, menetap dia di Makkah. Pergi ke Madinah. Mimpi dia, mimpi dia memegang kipas, mengusir lalat. Tanyakannya kepada ulama, apa arti mimpiku tadi malam mengusir lalat? Kau membuang hadis palsu. Lalat itu hadis palsu. Imam Bukhari membuang hadis palsu dengan menyusun kitab Sahih Al-Bukhari. Makkah, Madinah, Syam, Mesir, Irak, keliling. Berapa lama? 16 tahun keliling mencari hadis. Berapa hafalan hadisnya? Sittami'ati alfi hadis, 600 ribu hadis dalam kepala. Disusunnyalah Sahih Bukhari. Ringkas Sahih Bukhari 7275 hadis. Yang dicarinya selama 16 tahun dipres menjadi 16 tatap muka. Potong mid semester dengan semester, libur asap 3 hari. Mau mengkritik Imam Bukhari. La haula wala quwata illa billah. Jadi begitulah perjuangan Imam Bukhari, wahai anakku, mencari hadis Nabi. Dan meninggalnya pun dalam keadaan terusir, tersinggung Sultan. Sultan manggil Bukhari, "Bukhari, sini. Kau ajar anakku ya." Kata Bukhari, "Ilmu ini dicari, bukan diambil. Kalau anakmu mau belajar, datang dia ke majelis saya. Jangan saya datang ke dia." Tersinggung Sultan. Rupanya orang-orang penguasa ini suka tersinggung. Sikit-sikit tersinggung, sikit-sikit tersinggung. Itu makanya banyak mati cepat. Tersinggung. Di embargo majelis Imam Bukhari. Imam Bukhari tak boleh ngajar hadis. Embargo. Tak boleh ngajar. Diusir. Kata Imam Bukhari, "Qad daqat 'alayya al-ardu bima rahubat." Sebelum ini lapang dunia ini. Aku mau pergi ke Mesir, pergi ke Irak, bebas. Sekarang sempit dunia ini. Fakbit nih, cabutlah nyawa aku ya Allah. Meninggal Imam Bukhari. Tapi sampai hari ini tak pernah dunia ini sepi dari mulut orang. Riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari. Setiap detik yang berlalu tak pernah kosong dunia ini menyebut. Riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari, riwayat Bukhari. Amal Jariah Imam Bukhari. Kitab yang paling bersih daripada hadis palsu Imam Bukhari. Bagaimana menurut Ustaz ketika ada penceramah menyampaikan menambah kata Sayyidina dalam solat, solat menjadi batal? Ustaz goblok, tak mengaji. Bacalah buku 37 masalah populer. Dan saya tulis tentang Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Batal kata dia. La ilaha illallah. Kok bisa dia jadi ustaz? Imam Malik mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bergelar Al-Hafiz boleh menambahkan doa di dalam solat. Doa boleh ditambah dalam solat, tapi dengan syarat bahasa Arab. Apalagi Sayyidina. Buka kitab Fathul Bari. Sudah saya terjemahkan, saya lengkap buku 37 tentang masalah Sayyidina. Tengok, baca baik-baik. Tak ada duit kami beli Pak Ustaz. Fotokopi. Di Rokan Hulu datang Pak Kua izin. Pak Ustaz, boleh kami kopi buku ini? Kopilah. Sampai saya ke Rohul, saya tanya, berapa biji kalian kopi? 100 Pak Ustaz. Itu di Buluh Cina, tempat fotokopi, setinggi togak buku. Saya tengok, ini buku saya nih. Iya Pak, siapa yang ngopi? Ada kemarin orang. Ambillah, jadi amal jariah mudah-mudahan, insyaAllah. Fotokopi lah, kopi banyak-banyak. Bagikan ke masjid-masjid. Mohon kepada Ustaz memberikan beberapa nama perempuan yang baik, bagus untuk anak kami yang baru lahir. Pertama, saya anak saya tak pula perempuan ini. Anak saya laki-laki. Nazihah. Nazihah artinya suci. Nazihah. Suci. Supaya dia suci dari segala macam. Kasih nama-nama yang baik dari nama istri Rasul. Aisyah. Anak Nabi Fatimah. Ruqayyah. Ummu Kulthum. Orang sekarang malu pakai nama-nama ini. Nama siapa? Kristina. La ilaha. Kalau Ustaz punya anak perempuan, siapa Ustaz kasih namanya? Aminah. Supaya dia amanah, menjadi perempuan yang amanah. Aminah. Dokter, anak saya ini laki-laki apa perempuan? Anak Ustaz insyaallah perempuan. Saya siapkanlah nama anak perempuan. Begitu lahir laki-laki. Kata dokter kemarin perempuan, kenapa laki-laki? Pandai anak Ustaz ini menyurukkannya. Disurukkannya benda. Apakah boleh ketika sujud solat kening kita tertutup anak jilbab? Beranak jilbab. Tertutup kening. Allahu Akbar. Sahabat tak sah solat? Sah. Mana dalilnya? Sahabat Nabi solat di atas pasir. Pasir itu panas. Dia tak ingin pasir itu kena ke keningnya. Diambilnya ujung jubahnya, jubahnya panjang, diletakkannya ke pasir itu, sujud dia. Itu dalil boleh sujud ke pakaian yang menempel di badan. Sah, tapi kurang afdol. Yang afdolnya, maka saya selalu pakai peci. Tapi kalau ada menempel, solatnya tetap sah. Apakah ketika sujud hidung harus mencium lantai? Kening menempel, hidung menempel, afdal. Kening menempel, hidung tak menempel, sah. Kening menempel, hidung menempel, afdal. Kening menempel, hidung tak menempel, sah. Kalau Ustaz, saya tempelkan hidung saya. Orang Arab tak terlalu susah menempelkan, karena panjang itu. Kita ini paksa ditekuk ini. Lalu sampai. Sudah saya upload dulu ke FB. Waktu FB saya masih aktif dulu. Tentang masalah hidung. Ada dulu. Yang ingat mengikuti ada tuh. Apa benar Nabi pernah menahan lapar sehingga menggantung batu di perutnya? Bukan menggantung. Batu bulat diikat di perut pakai kain panjang. Karena perut itu kalau diikat usus itu bisa menahan lapar. Kalau tak diikat berbunyi-bunyi dia. Oh. Tapi kalau diikat bisa tak? Pernah itu, ya, sahih hadis. Bukankah Nabi kita itu orang yang kaya dengan memberi mahar unta kepada calon istrinya? Dia ngasih unta kepada Khadijah itu kapan? Umur 25. Maharnya berapa? 1 miliar. Begitu ditulis Syafi'i Antonio dalam Ekonomi Islam. Mahar Nabi dengan Khadijah 1 miliar, kata dia. Menyesallah ibu-ibu yang minta seperangkat alat sholat kemarin. Itu waktu itu umur 25. Kemudian dalam perjuangan Islam, pindah ke Madinah susah. Pindah tahun 1 susah. Nah, itulah yang mengikat perut itu waktu susah itu. Tahun 2 perang Badar. Nah, itu melaik. Tahun 2 naik. Perang Badar dapat 50 ribu keping dinar. 1 dinar 4,25 gram. 2 juta. Kali 50 ribu keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi humus 1/5, 20%. Nabi dapat 20 miliar. Nah, itu naik. Jadi jangan katakan Nabi miskin karena hadis ini satu. Balik lagi ke metode. Jangan tarik kesimpulan dari satu hadis. Nabi tidak miskin. Nabi tidak pula hidup berlebih-lebihan. Nabi itu kaya tapi hidup bersahaja. Kapan dia mengikat perut? Kapan dia berduit banyak? Pahami dengan baik. Jangan satu hadis generalisir secara umum. Itu penjelasan tentang mengikat perut. Apa hukumnya baca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah? Menoleh ke kanan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa hukumnya itu Pak Ustaz? Kalau dia yakini sebagai sunnah, maka bukan perbuatan Nabi. Tapi kalau dia yakini sebagai tayammun, mencari barokah. Barokah sebelah kanan. Nabi selesai sholat, miring sebelah kanan. Hadis riwayat Muslim, Nabi miring sebelah kanan. Kenapa Nabi miring sebelah kanan? Karena jamaah ingin dapat barokah sebelah kanan. Lalu dia kaitkan barokah kanan dengan surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tak salah, karena barokah di sebelah kanan. Tapi kalau dia yakini ini sunnah nih dari Nabi, tak betul, karena Nabi tak pernah ngajarkan itu. Kami keluarga besar di Pekanbaru selalu setiap bulan kumpul silaturahim. Isinya baca Yasin. Apakah itu bid'ah? Kumpul ramai-ramai baca Yasin tak bid'ah. Yang bid'ah itu kumpul ramai-ramai main gaple. Oh, bid'ah. Apa hukum baca Yasin? Yasin itu Quran apa tak Quran? Sama lah dalil umum baca Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Kenapa dipilih Yasin? Karena ada keutamaan Yasin. Man qara'a Yasin, siapa yang baca Yasin? Fi lailatin, suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka dia diampunkan Allah. Sebetulnya yang paling elok baca semua, tapi karena pertemuan itu pendek, apa kita pilih ya? Kulhu aja lah, pendek betul. Pilih Yasin yang sedang, agak-agak 15-20 menit. Dan kalau Yasin itu dipahami maknanya, oh, keluarga bapak ibu insya Allah selamat dari neraka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Makanya agak elok juga. Bagus, selesai itu berikut ini mari kita dengarkan tafsir surat Yasin yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Siapa ustaz yang diundang situ? Ustaz Mas Riyadi Hasan. Berikut ini mari kita dengarkan tafsir surat Yasin dari ayat 1 ke ayat 5 yang akan disampaikan. Nanti pertemuan bulan depan, berikut ini mari kita dengarkan tafsir surat Yasin dari ayat 6 ke ayat 10. Rekam kan? Buatkan MP3-nya. Jadi tafsir surat Yasin. Oh, bagus. Ustaz pernah tak buat tafsir surat Yasin? Pernah. Khatam tafsir surat Yasin. Masjid mana? Masjid Syakirin depan Loteman. Khatam tafsir surat Yasin. Setelah itu saya tak datang berapa kali, malu datang lagi, sampai sekarang tak datang-datang. Apa hukum baca bersama-sama Pak Ustaz? Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Baca Yasin bersama-sama, baca Quran bersama-sama, hukumnya mustahab, dianjurkan. Tapi kalau bacaannya tak betul, makruh. Belajar tajwid, ada di situ yang tak pandai ngaji, makruh hukumnya. Tapi kalau bacaannya sudah sama, hukumnya mustahab, dianjurkan. Bangkit semangat. Doakan saya supaya bisa khusus 40 hari setelah lebaran tahun ini, Ustaz. Sekarang masih terkendala restu orang tua. Bisa khuruj 40 hari setelah lebaran ini, insya Allah. Ini minta bisa khuruj 40 hari. Yang ini minta supaya sembuh dari penyakit. Nanti kita doakan. Khuruj artinya kharaja, keluar. Keluar apa? Keluar dari rumah. Untuk apa? Untuk mengajak orang ke masjid. Keluar dari rumah, ketuk pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak, ayo ke masjid ya Pak. Jangan ajak-ajak saya, pergi sana. Besok datang dia lagi. Ayolah Pak, kan dah aku bilang semalam jangan ajak saya, pergi sana. Besok datang lagi. Lama-lama muak bapak. Itu ialah, ayolah. Saya sebetulnya dulu Pak Ustaz malas ke masjid nih. Terus sekarang bapak kok rajin ke masjid? Gara-gara diajak Pak Anu. Tiap hari dia ngajak saya, muak saya ikut akhirnya. Mantap. Inilah orang yang mengajak ke jalan Allah. Setelah semuanya datang ke masjid ramai, barulah duduk Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCM. Disangka orang Somad itu yang ngajak orang ke masjid. Bukan. Inilah yang ngajak ke masjid. Tapi jangan lama-lama, nanti diambil orang. Adakah dalil Quran mempunyai hak untuk dihatamkan minimal 2 kali dalam setahun? Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Sakingkan semangatnya sahabat, ada yang sehari sehatam. Kata Nabi, terlalu cepat itu. Maka paling bagusnya kau khatamkanlah dia dalam sekian hari. 7 hari bagus. Sahabat-sahabat kita yang khatam Quran itu sebulan 2 kali. Karena dia sehari 2 juz. Sehari 2 juz, 15 hari khatam. Sehari 2 juz, itu yang paling sikit. Ada yang 1 hari 7 juz. Nah, oleh sebab itu baca Quran. Baik. Bagaimana cara update terus keberadaan Ustaz dalam tausiah? Karena saya keluarga merasa cocok mau pengajian. Nanti kita buatkan hari Senin di sini, hari Selasa di sini. Buka fanpage, tulis di FB Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad. Atau di grup WA, nanti kita buatkan Senin, Selasa, sepekan-sepekan kita buatkan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nanti malam Pak Ustaz, datanglah Masjid Habibur Rahman, Dumai. Yang di daerah Dumai. Ini kan streaming. Saya seorang ibu rumah tangga, tak punya penghasilan. Semua keperluan selalu minta ke suami. Suami saya orang yang gemar bersedekah, alhamdulillah. Apakah saya mendapat pahala sedekah suami? Karena memang suami yang pegang duit. Kalau tidak, apakah saya harus minta uang ke suami untuk bersedekah? Karena saya juga ingin pahala sedekah. Ibu berbuat baik kepada suami dan anak-anak, itu pun terhitung sedekah. Pulang dia kerja, capek dia di kantor, stres dia di jalan, senyum ibu menyambut dia, itu pun sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Your smile for your wife is sadaqah. Bayangkan itu, senyumnya aja sadaqah. Apalagi ridhonya, apalagi senang hatinya. Ah, ini enggak. Balik suami macam jeruk purut dipijak gajah. Anda dapat pahala sadaqah. Ibu dapat pahala sadaqah dengan ridho, dengan senang hati. Sebelum ini saya minta doa supaya saya dimudahkan khuruj 40 hari. 2 orang minta khuruj 40 hari. Siapakah Ibnu Taimiyah itu? Saya bertanya karena di rumah saya kemarin orang tua laki-laki memberi buku dari seorang temannya, Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang hidupnya banyak di penjara karena dia melawan penguasa, berani menegakkan hak dan batil. Tapi dalam beberapa masalah fikih dia keluar dari 4 mazhab. Ada beberapa masalah. Oleh sebab itu maka ada pendapatnya yang kontroversial. Tapi di Al-Azhar, saya belajar di Al-Azhar, dia masih dipakai jadi rujukan. Syekh-syekh kami di Azhar memakai pendapat Ibnu Taimiyah. Beberapanya ditolak, beberapa dipakai. Yu'malu wa yutraku, bisa diambil, bisa dibuang. Ada beberapa pendapatnya dibuang karena tak sesuai dengan mazhab. Ada beberapa pendapatnya dipakai. Yang menolak Ibnu Taimiyah secara keseluruhan, saya tak setuju. Karena saya alumni Al-Azhar. Al-Azhar manhajnya wasatiyah, pertengahan. Ulul maram min adillatil ahkam, buka kitab ulul maram. Hadis tentang mengusap wajah itu dhaif, tapi karena jalurnya banyak naik menjadi hadisun hasan. Sahih, hasan, dhaif, dhaif naik jadi hasan karena jalurnya banyak. Begitu kata Al-Hafiz. Al-Hafiz hafal 300 ribu hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, mereka berdalil habis berdoa kan usap wajah Pak Ustaz. Iya. Tadi saya juga habis berdoa. Allah maafir lima qaddam tu wa ma'afat tu wa ma'asrat tu wa ma'alat tu wa ma'asraf tu wa ma'alat. Allahumma inni hasbika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabri wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pakai karena pengambilan dalilnya terlalu jauh. Yang ada dalam hadis itu waktu berdoa mengangkat baru mengusap. Sedangkan ini kan tak mengangkat. Tapi yang sebagiannya tadi, saya mengusap, saya tak amal karena terlalu jauh pengambilannya. Saya selesai sholat tak mengusap. Tapi saya tak salahkan kawan saya di samping yang mengusap karena dia memang ingin mengusap aja. Tapi kalau dia yakini sebagai sunnah, bukan sunnah. Kenapa selesai sholat fardu kita mesti berzikir 33? Karena Nabi buat 33. Perintah buat 34, ya tak apa-apa. Nabi buat 33. Kenapa mesti 33? Nabi tak ada nyebut alasannya. Dicari-cari orang, dicari-carinya. Kenapa 33? Dicarinya angka 33, akhirnya dapatnya. Tulang belakang katanya 33. Maksudnya diceramahkannya. Tahukah saudara kenapa Nabi zikir 33? Karena Nabi mengatakan setiap tulang itu mesti bersedekah dan tulang belakang 33. Kalau tak percaya itu lah sendiri. Allah malam, tapi itu tak tidak. Tapi yang jelas Nabi tak ada menjelaskan kenapa 33. Yang jelas Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah syarika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa lahu kulli syai'in qadir, pas 100. Siapa yang membaca itu, Allah ampunkan dosanya, baik kanan istazamanil bahari, walaupun sebanyak kuih di lautan. Tapi hutang tak lunas. Bagaimana orang yang sholat menggunakan baju kaos, celana jin, saat sujud bagian aurat di belakang terbuka, batal. Kalau terbuka aurat, sholat batal. Celana jin dipakai pula jin yang sempit, perut besar. Kalau jin itu sempit, perut besar, itu turun pinggang celana itu ke bawah pusat. Itu batal. Saudaraku yang anak lajang, kalian pakai sarung. Kalau tidak, pakai celana katun. Tutup sampai ke pinggang. Sholat. Karena kalau terbuka, sholat itu batal. Mesti diulang. Ustaz, tolong praktekkan gerakan sholat yang benar, terutama saat posisi tegak, saat sholat berjamaah. Minta posisi tegak saja. Posisi tegak. Kaki jangan sampai terlalu rapat. Saking rapatnya sampai jatuh. Agak-agak sejengkal atau sejengkal setengah. Jangan lebih dari bahu. Karena kalau lebih dari bahu, maka macam mana bahu mau menyatu dengan bahu orang kalau kakinya lebar. Itu sama dengan Bigfoot. Mobil yang 4 terlalu besar. Melebihi spion. Karena kaki rapat dengan kaki, bahu dengan bahu, tegak lurus. Posisi tegak. Qadamun biqadami, kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Wa kana ahadna yulziku, salah seorang di antara kami, kata Anas, hadis riwayat Anas bin Malik, salah seorang di antara kami menempelkan kaki. Salah seorang di antara kami menempel, bukan Nabi menyuruh tempel, tempel, tempel, tempel. Salah seorang di antara kami ada yang menempel. Artinya ada yang menempel, ada yang tidak. Kalau ditempelnya kaki kita nyaman, diamlah. Tapi tak semua orang nyaman, lembut pilih dia. Asal terasa ada yang ada. Jadi Ustaz termasuk tak saya, kalau ada yang menempel saya biarkan. Ditempelnya kaki saya, saya biarkan. Cuman kadang mau tempel digerak aja sedikit. Mata kemana menghadap? Mata menghadap ke tempat sujud. Kawan saya matanya menghadap lurus, Pak Ustaz, mazhab Maliki. Maliki tak ke tempat sujud. Dalilnya apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu dalil mazhab Maliki menghadap ke depan. Hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Sedangkan mazhab Syafi'i ke tempat sujud. Tegak. Dia tanya tegak, saya tegak aja. Untuk dia tak minta ruku sujud sama saya. Ada lengkap video banyak dari tegak ruku sujud. Ketik saja di YouTube itu. Bagi bapak ibu yang mencari YouTube itu, misalnya tentang masalah sholat, somat sholat, masalah yasin, somat yasin, masalah harimau, somat harimau, masalah suku talang mama, somat talang. Itu cara cari video. Begitu namanya keyword, kata kunci. Cara mudah mencari video-video di YouTube. Pak Ustaz, selama ini yang sering kita dengar mengenai istri Nabi Khadijah Aisyah, bagaimana istri yang lainnya? Beli buku istri-istri Nabi. Ada Ummu Salamah, ada Zubair, ada Maryah Al-Qibtiyah, ada baca bagaimana mereka. Ada Maimunah. Maimunah itu adalah makciknya Abbas, Abdullah bin Abbas. Karena istri Abbas adik-beradik kandung dengan Maimunah. Bagaimana istri-istrinya? Apakah ada anak Nabi selain daripada Khadijah dan Aisyah? Ada. Aisyah tak ada anak. Anak Nabi itu Pak Ustaz, yang pertama Qasim. Qasim yang pertama dari Khadijah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Habis itu lahir lagi laki-laki, Abdullah. Meninggal. Qasim meninggal, Abdullah meninggal. Semuanya meninggal waktu Nabi masih hidup kecuali Fatimah. 6 bulan setelah Nabi meninggal, baru dia meninggal. Jadi, ada lagi anak Nabi? Ada. Yang ketujuh, itu dari Maria. Maria Al-Qibtiyah dari Mesir, punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Jadi kalau ditotal anak Nabi, 3 laki-laki, 4 perempuan, 7. Itu sih, yang lain tak ada. Apakah kesempatan ini, pada kesempatan ini saya mohon izin karena saya sering ceramah khutbah memakai referensi dari Ustaz. Mohon izin, semoga ilmunya berkah, amin. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Apa harus saya lakukan? Saya mahasiswa tinggal di masjid. Ketika selesai sholat ada orang tua mengatakan saya pelaku bid'ah karena zikir bersama. Tapi saya tak mau mendebat sebab saya tak mau melawan orang tua. Fotokopikan buku 37, kasih ke bapak. Kalau tak ada duit, nanti saya kasih duit untuk buku. Saya tunjukkan buku 37, sudah dikasih ternyata. Namun dia tak terima. Bahkan juga ada yang bilang jika imamnya tak berjenggot, kami tak mau bermakmum. Apa yang harus saya lakukan? Tumpukanlah jenggot. Kalau nanti tak berjenggot, saya tak mau jadi imam. Tumpukan, apalah bayangnya. Atau saya diam saja. Kalau diam aja nanti terus di depannya peka telinga kita. Telinga saya udah peka lah dengar dengkur. Apa hukum jika kita berobat, dokter menyuntikkan vaksin baru? Kalau tak ada obat lain, pilih mana pak? Bapak pilih mati atau babi? Ah, babi itu jelas. Tak boleh pilih mati. La tulqu bi aydikum dah nikah. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Kira-kira kalau kita tak suntik babi, sakit tak kita di Saudi? Enggak, tak sakit. Ustaz kok tahu saya tak suntik? Sehat. Ustaz tolong suntik ya, ya. Tolong suntik ya, ya. Di SMS-nya ya, teleponnya ya. Tapi saya tak sempat-sempat suntik. Akhirnya pergi. Tetap tak mati. Jadi kalau ada orang kata kalau tak suntik mati, gitu. Saya tak mati. Bagaimana hukumnya kita mengingatkan gelar Rasulullah dengan SAW, Allah dengan SWT, Assalamualaikum WRWB. Saya tidak pernah membolehkan mahasiswa menulis Rasulullah Shod. Rasulullah, kalau ada mahasiswa menulis di skripsinya Rasulullah Shod, saya suruh ulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk terjemah bahasa Indonesia saya biarkan, karena dengan menulis panjang banyak betul SAW. Tapi untuk yang Arab tidak boleh menulis Rasulullah Sol'am dibuat Sol titik atau Sol'am ayat mimpi, mesti tulis Sol'allahu alaihi wa sallam. InsyaAllah dapat syafaat dengan menulis itu. Untuk menyingkat SMS segala macam yang sebaik, Ustaz Muhammad Abdi, Ustaz Muhammad Abdi anak Buya Bahtiar Daud, itu kalau SMS ke saya itu lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain daripada itu tak pakai salam sama sekali. Bagus, afdal. Apa hukumnya kalau orang kafir motor mau traktir kita? Baguslah. Tak motor pun dia kalau dia mau bayar. Apa hukumnya, Pak Ustaz? Boleh. Mana dalilnya? Nabi dikasih madu asal Banha. Banha provinsi di Mesir, dikasih diminum Nabi, habis. Boleh, dengan syarat tidak ada unsur kristenisasi. Tapi untuk yang di Jakarta sekarang hati-hati, diajaknya makan lontong supaya coblos. Murni persahabatan, ngajak makan, dia tak apa. Restorannya restoran Islam, jangan diajak ada ke BPK, babi pengangkar, marah. Ustaz, ada kelompok yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Sudah dijawab dalam buku 37 masalah populer. Baca lagi. Bagaimana hukumnya, Ustaz, mainan anak di rumah kita gambar binatang seperti kambing? Boleh. Dalilnya apa, Pak Ustaz? Nabi membiarkan boneka Fatimah, boneka Aisyah. Dibiarkan ya? Boleh. Permainan boneka Aisyah, boleh. Semalam ada yang ngirim dua gambar ke WA saya. Pertama gambar bull. Bull yang warnanya hijau itu ternyata udah pakai baju, pakai sarung, pakai peci. Walaupun badanku tegap, tapi aku tetap bersimpuh sujud kepada Allah. Solat dia. Yang satu lagi gambar Superman sedang tasyahud. Walaupun aku terbang tinggi, tapi aku tetap tak lupa turun ke bawah melaksanakan solat berjamaah. Bagus, mantap. Boneka-boneka Superman, Wonder Woman, Spiderman di kamar anak kita bagus. Cuman kalau bisa buatkan kain songket, jangan lagi bersempak-sempak di luar. Jika ada orang yang ingin membayar utang kepada kita dengan uang riba, apakah kita menerima uang tersebut, Pak Ustaz? Saya jual beras. Ini beras. Saya jual beras. Datang orang beli beras. Saya tidak perlu tahu dia dapat duit dari mana, karena yang saya jual ini halal. Datang orang beli beras, bapak jual beras di warung. Datang orang mau beli, bapak tak perlu tanya ini belinya riba atau benar, karena barang yang bapak jual ini halal. Yang transaksi itu antara barang bapak dengan uang dia. Barang bapak halal, ada pun duit dia dari mana itu urusan dia. Begitu juga selama ini duit bapak halal, dipinjam dia, ya dia mau bayar dia terserah dia. Oh, dia mau dari jualan apa dari itu, tak perlu tanya dia. Begitu dalam akad jual. Yang tak boleh itu kita menjual barang haram. Nah, Rasulullah an samanil kalbi, hasil jual anjing, wa mahril bagi, hasil prostitusi, wa hulwanil kahin, duit dari dukun. Itu tak boleh, haram. Panitia kurban menentukan iuran kurban 2 juta. termasuk biaya operasional. Ternyata harga sapi 17 juta, kekurangan 3 juta diambil dari kas panitia kurban. Bagaimana hukum kurban ini? Satu sapi berasal dari 7 orang, 2 juta kali 7, 14. Tapi 17 kurang 3. Lalu yang menutupi 3 itu siapa? Diambil dari kas kurban. Kas kurban itu punya siapa? Siapa punya duit 3 juta itu? Tak jelas Pak Ustaz. Yang tak jelas maka tak jelas hasil ibadah. Maka mesti kumpul musyawarah. Bapak Ibu, kemarin kita kumpul 2 juta, harga sapi itu 17 kurang 3 juta. 3 bagi 7 kita iuran lagi 700 ribu. Iuran lagi. Iuran lagi, kalau tidak maka bagaimana? Itu duit dari mana? Duit kas masjid, oh tak bisa. Maka mesti dari orang yang berkurban. Jangan main tutup-tutup kalau tak jelas penutupnya dari mana. Saya sudah nikah, punya anak perempuan. Usia saya sudah 22 tahun, suami 23 tahun. Sekarang suami saya pacaran. Secara terang-terangan. Di share-nya foto berdua di sosmed. Dia tak mau menceraikan saya. Juga tak mau menikahi perempuan itu. Ini perempuan ini kan punya wali. Wali perempuan itu siapa? Ayah, atuk, abang, adik, pakcik, paman. Saya suruh, saya minta kepada perempuan ini kumpulkan yang 5. Ayah, atuk, abang, adik, pakcik atau paman, semua wali kumpul panggil laki-laki yang share-share foto. Ente mau apa? Berlima ni tak ada yang datang. Tak ada yang berani nanya ente mau apa? Sedang saya kurus begini berani. Masa yang tegap-tegap tak berani? Kenapa ente? Kenapa? Ini anak kami bukan ente jumpa di tong sampah ini. Ini kami membesarkannya bersimpan darah, menitik geluh yang mata. Kenapa ente sia-siakan? Kok sampai hati ente menghancurkan hati dia selingkuh? Kok bisa ini terjadi? Berarti ini tak ada peduli. Anak kemana akan disepelekan orang? Kenapa bisa terjadi? Nauzubillah. Lalu apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Perempuan yang lemah. Saya tak ada anak perempuan, tapi keponakan perempuan ada. Anak adik saya perempuan. Saya wajib, saya bertanggung jawab. Dunia akhirat akan dituntut kita di hadapan Allah. Cuek, tak mau tahu, diam saja. Menengok anak kemana akan disia-siakan. Perempuan lemah, dia punya anak umur baru 22 tahun, punya anak disepelekan suami. Apa hukum mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara, bahkan orang tua kita? Tradisi mengingat hari kelahiran, Nabi ingat hari lahirnya. Kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah? Laka ya maulidtu, hari Senin aku lahir. Nabi ingat hari lahirnya bukan setahun sekali, seminggu sekali. Setiap hari Senin dia ingat, setiap hari Senin dia ingat. Ingat lahir, ingat mati, ingat mati, ingat amal, ingat amal, ingat ikhlas, ingat ikhlas, ingat karena Allah SWT. Ya, umur ayah hari ini sudah betapa. Ayah belum juga lagi berhenti merokok, berhenti lah ya. Ya, umur ayah sudah bertambah, belum juga lagi ikut pengajian, ikutlah ya. Ma, umur mak sudah bertambah, belum juga lagi baca Quran. Begitu, bukan happy birthday to you. Belikan roti, suruh tiup lilin. Lilin bukan satu, 70 biji. Sekali tiup, habis langsung mati. Bukan begitu cara mengingatkan saudara kita. Umurku sudah bertambah saudaraku, kapan lagi kau sholat berjamaah? Ustaz, saya ingin tanya apa itu Wahabi? Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer. Masalah yang ke-36. 36 Wahabi, 37 Syiah. Buka baik. Kemarin saya jumatan di salah satu masjid di Pekanbaru, khutbah kedua doa. Tapi para jamaah tak ada yang mengaminkannya. Apa hukumnya dan apa pula hukum mengambilkan doa khutbah? Sudah saya bahas dalam buku 99 tanya jawab soal. Mengambilkan doa khatib sepakat 4 mazhab makmum mengambilkan. Masalahnya ada yang jahara ada yang sir. Hanafi, Maliki, Hambali sir. Syafi'i jahara. Allah wa suri wa nanan mujahidin dan kibar. Ini amin, amin. Ini tentang masalah mengaminkan doa Fatih tadi juga. Sepakat mengaminkan, ikhtilaf syirik atau jahat. Saya lihat di YouTube mengenai bagaimana mengganti puasa ibu hamil menyusui. Durasi menit keempat, menit 4 menit 6 detik. Di situ Ustaz menyatakan bila 3 kali Ramadan Ustaz bilang cukup bayar qadha sekali, fidyah sekali. Apakah maksudnya qadha sekali itu untuk Ramadan yang pertama, terus dilanjutkan fidyah untuk Ramadan yang kedua, kemudian qadha lagi untuk Ramadan yang ketiga? Apakah begitu prakteknya Pak Ustaz? Kalau tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau tak puasa karena ada unsur anaknya, qadha plus fidyah. Mazhab Syafi'i. Ibu jangan puasa, Bu. Anak ibu ini lemas, sakit deh. Qadha plus fidyah. Anak sehat kok, ibunya tak kuat. Qadha saja. Dah, tahun pertama tak bisa puasa 30 hari. Tahun kedua tak bisa puasa menyusukan 30 hari. Tahun ketiga tak bisa puasa 30 hari. Gantinya gimana? Ganti 30, 30, 30, 90 hari. Setahun lunas misalnya. Kalau dia puasa Senin Kamis. Puasa dia pada hari Senin, niatnya qadha, automatically, otomatis dapat pahala puasa sunat Senin. Maka tak ada halangan. Betuah ibu, kalau suami itu mengaji, diingatkan ibu, qadha ya, puasa. Begitu cara mengqadha. Begitu teknis penjelasan. Kami sekeluarga mendoakan Ustaz sehat. Amin. Apa sebabnya panitia P3 Jakarta mendukung kafir jadi pemimpin? Duit dan kepentingan. Duit, duit, duit. Kepentingan dunia, dunia, dunia. Tolong Pak Ustaz beri saran untuk Masjid Agung dan Masjid lainnya di Pekanbaru agar menyediakan tempat sholat Jumat untuk wanita seperti Masjid Istiqlal Jakarta. Istiqlal disediakan perempuan karena banyak orang musafir dari daerah, kebetulan dia urusan di Jakarta. Di Pekanbaru banyak juga mungkin, tapi jarang. Kenapa tak dikuatkan di Pekanbaru? Karena rata-rata mungkin di sini dia tidak pendatang. Karena kalau bukan baru perempuannya sholat Jumat, balik sholat Jumat suami mengangkat, tak ada gula yang sempurna. Nah, jadi kalau masjid mau menyediakan, sebenarnya tanpa disediakan pun otomatis perempuan itu bisa. Dari mana Ustaz tahu? Saya kumpah di Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Sinar Pelan. Saya kumpah. Pun langsung ditutup pakai tirai. Karena pengurus nengok ada perempuan langsung tutup. Mungkin mereka sedang belanja ke pasar bawah, beli keramik, beli karpet, mampir mereka sholat Jumat, musafir dari luar kota. Nah, ini tentang sholat Jumat. Perempuan yang sholat Jumat, maka fardu zuhurnya gugur. Tak perlu lagi dia sholat zuhur. Dengar khutbah Jumat, sholat Jumat. Orang-orang yang umroh itu ke Makkah, Madinah, sholat Jumat. Ikut khutbah Jumat, dengar sholat Jumat. Apa sebabnya Ustaz berbeda pendapat tentang wanita haid boleh masuk masjid, sedangkan wanita haid itu adalah sedang mengeluarkan darah kotor? Kenapa mereka mengatakan boleh masuk masjid? Kata mereka yang membolehkan, tak boleh masuk masjid, maaf, maaf, maaf, maaf, maaf cakap, tak boleh masuk masjid karena takut darahnya tumpah. Sekarang sudah ada alat menahan darah itu, pembalut, maka dijamin tak akan tumpah. Itu alasan mereka. Sedangkan saya ikut pendapat Syekh Wahbah Zuhaili, sebabnya bukan tumpah tak tumpah, bukan darahnya, tapi maknawi perempuan itu dalam keadaan haid. Bukan masalah darahnya menetes tak menetes. Maka Aisyah tak mau masuk ke dalam masjid, dia hanya mengulurkan tangannya saja karena dia tak mau masuk ke masjid dalam keadaan haid. Maka kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh tawaf, tak boleh solat, tak boleh puasa. Seandainya yang jadi sebab karena darahnya takut tumpah, kenapa tak boleh dia megang Quran? Kan tangannya yang megang, bukan berdarah tangannya. Itu menunjukkan bukan darahnya yang menjadi sebab. tapi kondisi keadaannya. Di situ letak khilafnya. Bolehkah non muslim masuk musola? Masalah non muslim masuk masjid ini mesti hati-hati Ustaz zaman sekarang. Saya pun takut video yang lama-lama itu di-upload, dirobah. Karena ini dulu-dulu saya selalu mengatakan perempuan orang kafir masuk masjid tak apa-apa. Karena Nabi menyambut Kristen Najran di Masjid Nabawi. Boleh non muslim masuk masjid, tak jadi masalah. Di masjid Malaysia itu perempuan disediakan jubah panjang boleh masuk, tapi dia tak boleh masuk sampai, tak boleh. Hanya dibuat letter U, boleh menengok-nengok masjid, foto-foto. Disediakan jubah biar supaya jangan dia buka aurat di dalam. Yang jadi masalah fatwanya nanti dipelintir sehingga membenarkan orang kafir untuk kampanye dalam masjid. Hukum asli orang kafir masuk masjid boleh. Ini musola nih Pak Ustaz. Musola itu masjid. Kalau ada sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu masjid. Kalau ada sholat jumatnya namanya masjid jami'. Apa hukum mengolah, mengambil hasil dari sawah yang digadaikan? Riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau ada barang yang digadaikan orang, lalu kita ambil manfaat dari gadai itu, maka riba. Ustaz Somad pinjam duit 2 juta. Apa jaminannya? Ku gadaikan kebun sawitku. Sawitnya saya ambil. Riba. Haram. Tapi ini udah lumrah Pak Ustadz. Lumrah tidak menyebabkan dia jadi halal. Apakah pensiun janda yang diterima ibu saya ada hak untuk ahli waris lainnya? Siapa yang punya pensiun? Suami, pegawai dulu. Maka itu hak suami. Warisan suami. Lalu kalau begitu berapa jatah istri? 1/8. Karena ada anak. Sisanya bagi kepada ahli waris yang lain. Karena itu milik suami. Mohon penjelasan kata benar insyaallah dan insyaallah. Transliterasi namanya. Tulisan Arab yang dirubah ke Latin namanya transliterasi. Yang betul shin itu SH atau SIE. Ejaan Inggris SH. Ejaan Indonesia SY. Saya kuliah di Malaysia 2 semester. Malaysia jajahan Inggris. Mereka pakai SH, insyaallah. Sedangkan kita pakai SY. Jadi jangan diperheboh masalah SY, SH, SH, SY. Tergantung pakai transliterasi mana. Pakai Inggris SH, pakai Indonesia SY, insyaallah. Apakah sholat jamak qasar ada sholat qobliyah ba'diyahnya? Nabi kalau musafir tidak qobliyah, tidak ba'diyah. Kecuali qobliyah subuh. Qobliyah subuh tak pernah tinggal. Tapi kalau ada orang qobliyah ba'diyah waktu safar, boleh. Baik, tak salah. Kapan batas waktu melaksanakan qobliyah ba'diyah? Kalau sholat sendirian. Selama waktu tak habis. Ibu sholat di rumah. Bangun jam 6. Apakah tetap qobliyah subuh? Tetap. Jam subuh sekarang kapan habis? Subuh sekarang habis jam 6.21. Bangun jam 6 tetap sholat subuh. Perempuan, laki-laki ke masjid. Jam 6 bangun sholat subuh, 6.10 qobliyah, 6.15 masih ada sholat subuh. Tetap. Jangan mentang-mentang lambat tak qobliyah. Mulai gaji berapa wajib dikeluarkan zakat Pak Ustadz? Ustaz pernah bilang 3.6. Apa berapa langsung dikeluarkan 2.5% ya? Angka 3.6 Ustaz dapat dari mana? 85 gram emas kali 500.000, 42.500. Bagi 12 bulan 3.6. Itu angka 3.6, dapatnya dari hitungan itu. Bagi yang punya 3.6 keluarkan langsung 2.5%. Kenapa kita jarang dengar riwayat anak Nabi? Apa mereka meninggal muda? Fatimah meninggal 6 bulan sesudah Nabi meninggal. Umurnya lebih kurang 29 tahun. Fatimah radhiyallahu anha. Muda sekali. Yang lain Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab meninggal waktu Nabi masih hidup. Tak banyak riwayat mereka. Halalkah penghasilan dari menjual rokok, Pak Ustaz? Kalau dia berkeyakinan rokok itu makruh, sama macam jual petai, jual jengkol. Kalau dia berkeyakinan rokok itu haram, sama macam jual babi. Ah, kalau gitu saya makruh aja lah, Pak Ustaz. Apa hukumnya orang suka koleksi boneka, patung-patung superhero? Apakah malaikat tak masuk rumah orang yang mengkoleksi ini? Mubazir. Kalau sampai anak lajang, anak gadis masih suka mengkoleksi Wonder Woman, Spiderman, Batman, harganya bukan murah, sampai ratusan ribu. Mubazir. Anak yatim banyak yang tak sekolah. Yang hobi mengkoleksi-koleksi, pikirkanlah, apakah koleksi kita itu akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Marah mereka, lama betul satu ceramah. Saya sudah terbiasa pakai tangan kanan pada saat makan, minum, tapi saya menulis dengan tangan kiri. Apa hukumnya? Tak apa-apa. Nulis pakai tangan kiri. Kidal. Orang yang nulis tangan kiri itu otak kanannya bekerja, kiri kanan. Cerdas, bagus. Apakah Nabi pernah terluka ketika kena benda tajam? Ya. Nabi waktu perang patah giginya, berdarah pelipisnya. Waktu perang Uhud kakinya berdarah. Naik dia ke atas bukit Uhud. Tempat Nabi berdarah di atas bukit Uhud itu tak boleh naik kita sekarang, dijaga polisi. Bagaimana memahami nasib dan takdir, Pak Ustaz? Takdir ketetapan Allah, kita tak tahu takdir. Tapi kita beriman dengan takdir baik, takdir buruk. Tak boleh berserah kepada takdir. Harus ada usaha. Tawassul itu apa, Pak Ustaz? Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau. Berkat sodakohku ini, sehatkanlah anakku. Tiga orang bertawassul dalam gua. Berkat sodakohku ini, bukakanlah pintu gua ini, ya Allah. Terbuka. Berkat baktiku kepada emakku, bukakanlah pintu gua ini, ya Allah. Terbuka. Berkat aku tak jadi berzina, bukakanlah. Terbuka. Itu dalil tawassul dengan amal soleh. Disuruh bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa mutawu ilaihil wasilah. Bertawassullah dengan amal soleh. Mohon penjelasan Asy'ari. Mengapa Ahlus Sunnah disebutkan dengan Asy'ari? Karena Ahlus Sunnah itu menolak Mu'tazilah. Lebih dekat kepada Sunnah Asy'ari. Maka Asy'ari dan Maturidi itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah Asy'ariyah. Adik laki-laki saya sudah meninggal. Menurut pengakuan orang tua, adik saya sampai meninggal belum diakikahkan. Bagaimana hukumnya? Akikah sunat. Tidak ada satupun mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang mengatakan akikah wajib. Akikah sunat mu'akkad. Tak apa-apa yang tak akikah. Tapi bagi yang hidup, kalau dia mau akikah, bagus, silakan. Balik dari sini, beli kambing, akikah. Apakah kita percaya dengan hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani? Kalau mahasiswa nulis skripsi, hadis ini disahihkan Albani, hadis ini didhaifkan Albani, hadis ini disahihkan Albani, hadis ini didhaifkan Albani. Saya tidak terima. Saya suruh perbaiki. Yang pernah skripsinya saya coret-coret, mungkin sakit hati, tapi setelah belajar dia baru berterima kasih. Jangan pakai Syekh Albani saja. Saya bukan anti Syekh Albani. Selalu saya coret. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Albani. Bandingkan dengan yang lain. Menurut pendapat Syekh Muhammad Mustafa. Muhammad menurut pendapat Syekh Hasan As-Saqaf. Menurut pendapat Syekh Mahmud Said Mamduh. Syekh Mahmud Said Mamduh dari Al-Azhar menulis kitab At-Ta'rif bi Awhami man qassama Sunan baina Sahih wa Dhaif, tebalnya 7 jilid, 3500 halaman. Hadis-hadis yang didhaifkan Albani ternyata sahih. Ijtihad. Syekh Albani alim. Dia rajin dibacanya hadis sahih dhaif, sahih dhaif. Tapi dia tetap manusia biasa. Mungkin ijtihad dia keliru. Ada kitab judulnya Tanaqudat, kontradiktif. Di sini dia bilang dhaif, di sini dia bilang sahih. Oleh sebab itu ada kelompok yang benci betul dengan Syekh Albani, ada kelompok yang sayang betul dengan Albani. Saya pertengahan. Syekh Albani silakan kutip, tapi jangan pendapat tunggal. Komparatif, bandingkan dengan pendapat yang lain. Mengapa Abu Jahal dan Abu Lahab tak merasa bangga dengan Nabi Muhammad yang menjadi rasul terakhir? Padahal Nabi berasal dari satu suku mereka. Sedangkan Yahudi suku menunggu-nunggu rasul berasal dari kaum mereka. Abu Lahab, Abu Jahal tidak senang dengan Nabi Muhammad karena bertentangan dengan hawa nafsu. Abu Jahal maunya duduk di atas, Nabi Muhammad nyuruh dia duduk di bawah, tentu dia marah. Abu Jahal, Abu Lahab maunya Bilal itu ditunjuk-tunjuk. Nabi Muhammad mengatakan Bilal di atas. Sakit hati mereka. Jangankan Abu Jahal, Abu Lahab, ketika Bilal disuruh Nabi azan di atas Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir Quraisy? Alhamdulillah ayahku sudah mati sehingga tak menengok burung gagak azan. Orang-orang feodal itu tak senang kalau sampai ustaz duduk, bapak-bapak, ibu-ibu duduk, panggil pembantunya duduk sama. Apanya ustaz nih? Orang tak mau duduk sama dengan pembantunya. Itulah mental Abu Jahal, Abu Lahab. Feodal, maunya di atas. Bagaimana pendapat ustaz pengajian Ustaz Khalid Basalamah dibubarkan oleh Banser? Khalid menyindir-nyindir bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Lama-lama panas telinga Banser. Banser pun tak juga betul. Giliran sama Khalid Basalamah dia mengamuk. Tapi agama Islam dia ejek-ejek, dia tak marah. Nah, jadi dua-dua ini juga sedang berkonflik. Dua-duanya salah, dua-duanya tak betul, dua-duanya mesti diluruskan. Bagaimana ikhwan yang memajang foto di FB, apakah haram? Karena foto tersebut bisa dikonsumsi akhwat. Oh, ini komisi pembela akhwat. Karena selama ini ustaz-ustaz mengatakan jangan posting foto akhwat. Kalau gitu ikhwan juga Pak Ustaz, kenapa mereka pajang? Mereka kan tak membangkitkan hawa nafsu. Beda dengan perempuan, wajahnya semuanya. Laki-laki jangan menunjukkan otot-ototnya, tetap menutup aurat, pose-posenya jangan, yang menimbulkan fitnah. Bagaimana pendapat ustaz orang yang suka mempermainkan Allah? Artinya sebentar taubat, sebentar lagi maksiat. Mustahzi, orang yang mengejek-ejek, mengolok-olok Allah. Man lam yazdad, man salatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar, falam yazdad illa bu'dan. Siapa yang solatnya tak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita bohong demi kebaikan? Boleh bohong. Tiga. Pertama, mendamaikan orang yang berkelahi. Kedua, pada saat jihad perang, menolong orang Islam dari kejaran musuh. Ada tadi dia masuk sini? Tak ada. Betul, tak ada. Pergi. Boleh. Yang ketiga, mendamaikan rumah tangga. Suami mendamaikan istri-istri. Tapi jangan gara-gara ini bapak bohong kawin lagi. Apa kalimat yang bagus untuk mengajak orang sholat berjamaah kemudian dibuat di spanduk? Ini sudah dibuat Pak Ikhwan, ada spanduknya. Ayo sholat berjamaah, kapan lagi? Apa nunggu mati? Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Tak juga datang. Sholat berjamaah yuk, tak juga datang. Siapa yang tak sholat berjamaah, tak akan kami sholatkan. Ah, datang ramai-ramai. Rokok dapat menimbulkan penyakit hipertensi, impoten, guguran kandungan. Orang tetap juga. Ah, sekarang kalimatnya dirubah. Rokok membunuh. Tak juga berubah. Nanti keluar yang ketiga, matilah kau. Apa pandangan Islam terhadap asuransi? Asuransi kata Syekh Ali Jum'ah, tiga pendapat. Yang pertama mengatakan boleh karena ada unsur tolong menolong. Yang kedua mengatakan haram karena ada unsur gambling, judi. Yang ketiga mengatakan tengok apakah pelakunya non profit atau profit. Pilih antara tiga. Apakah sama kelebihan mati syahid dunia akhirat dengan mati syahid akhirat saja? Sama. Antara lain apakah kelebihan-kelebihannya? Bedanya cuma saat mengkapankannya aja. Orang yang mati melahirkan, dia tetap dimandikan, dikapankan. Sedangkan orang yang mati syahid, pakaiannya itu tidak dibuka. Mati syahid Utsman Hamzah bin Abdul Muthalib itu dikuburkan dengan pakaian-pakaiannya yang berdarah-darah. Itu saja bedanya. Adapun keutamaannya, tak merasakan sakratul maut, tak merasakan hisab, dan tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab. Keutamaan orang yang mati syahid. Ilat dain, kecuali utang. Utang mesti dibayar. Ada seorang anak perempuan sudah mengiyakan lamaran laki-laki. Yang mengiyakan itu bukan anak perempuan, walinya. Kenapa pula anak perempuan? Wali bertanya ke anak perempuan. Begitu prosesnya. Namun tiba-tiba si wanita membatalkan. Yang membatalkan bukan wanita, wali. Ini walinya kemana? Tanpa konsultasi dulu dengan orang tuanya. Dengan alasan tidak ada perasaan dengan laki-laki itu. Ini tak betul. Laki-laki meminang kepada wali, bukan kepada perempuan. Si wali baru bertanya. Berikut ini kita dengar si bapak bertanya kepada anaknya. Hai anakku, maukah engkau menikah dengan si Anu? Diam dia. Keluarlah hadis, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Anak gadis itu kalau dia diam, itu tanda setuju. Gadis zaman dulu. Sekarang enggak, dia jawab. Mau aja atau mau banget ya? Sedangkan orang tua wanita sangat suka dengan laki-laki itu. Musyawarahlah berdua. Musyawarah baik-baik. Wa amruhum syura bainahum. Anakku, bagus kau nikah dengan ini. Dia ini sholat, orangnya taat. Daripada kau nikah dengan yang lain nanti susah nak. Dia tak sholat, pecandu narkoba, pezina. Sadarkan dia. Mungkin dia terjebak materialistis dan lain sebagainya. Saya dengar hadis ada pada suatu zaman terjadi fitnah pembunuhan sama umat Islam. Ikut membunuh itu fitnah. Maka sama-sama masuk neraka. Al-qatil wal-maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Siapa itu? Dua orang yang sedang kelahi, sama-sama mabuk, sama-sama membunuh. Sebetulnya yang dibunuh itu pun karena keduluan aja. Kalau tidak dia dulu. Ini jangan katakan orang yang jihad fisabilillah. Beda dengan saudara kita yang sedang berperang di Suriah dengan Syiah Nusairiyah. Itu bukan orang saling membunuh yang dibunuh masuk neraka. Mereka berjihad sedang memerangi musuh Allah. Bagaimana menurut Ustaz perselisihan antara Fatimah dengan Abu Bakar yang menjadi senjata orang Syiah? Tidak ada perselisihan antara Abu Bakar dengan Fatimah. Karena harta Nabi itu adalah dijadikan sebagai sedekah. Hadisnya sahih, nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi la nurithu, tidak mewariskan harta. Wa ma taraknahu sadaqah, yang kami tinggalkan sebagai sadaqah. Maka Fatimah tidak salah, Abu Bakar tidak keliru, dan dua-duanya sama-sama menerima. Seandainya Abu Bakar itu salah, tidak mungkin Ali diam. Itu kata Habib Umar bin Hafiz. Mereka menggambarkan datuk kami Ali sebagai laki-laki yang dungu. Beda Nabi dengan Ali 30 tahun. Nabi meninggal umur 63. Saat itu umur Ali 33. Anak muda yang sedang gagah perkasa. 33 itu sedang sehat-sehatnya Ali. Tak mungkin dia diam kalau Abu Bakar memakan harta istrinya. Tak mungkin dia diam kalau Abu Bakar mengambil kekuasaannya. Pasti dia kerahkan pasukannya. Ali bin Abi Thalib tidak diam terhadap kebatilan. Tapi memang perbuatan Abu Bakar dan Umar itu benar. Maka dia pun membaiat Abu Bakar. Hati-hati dengan Syiah yang menggunakan hadis-hadis mempelintir fakta untuk mendukung. Pada saat sholat kita bersin atau menguap, mengucapkan Alhamdulillah atau A'udzubillah. Iza tata'aba ahadukum, kalau kalian menguap, falyarudda. Jangan bukakan mulut lebar-lebar. Jadi kalau sedang sholat menguap, kamu menguap, wah kuda Nil sedang sholat. Kalau dia bersin, dia ucapkan Alhamdulillah, batalkah sholatnya? Tidak. Kecuali keluar kata-kata yang bukan bahasa Arab, batal sholatnya. Bukan bahasa Arab, batal sholat. Jika pada saat saya sering masukkan, saya sering kemasukan, tapi tak bisa disembuhkan walaupun sudah diruqyah, apa langkah sebaiknya? Pertama ruqyah, habis dari sini pergi ke Masjid Al-Falah, rumah sehat di bawah Ustadz Saifullah, Rumah Sakit Zainab, Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di basement bawah ada ruqyah. Tak mempan ruqyah Pak Ustadz, ruqyah diri sendiri. Sebelum tidur malam, Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul bin Falak, Qul bin Nas, Awal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat. Tiup ke tapak tangan, usapkan ke wajah, ke kepala, tiupkan ke air. Baca yang 7 tadi, tiupkan ke air. Setelah itu diminum. Cara minumnya Pak Ustadz? Cari daun bidara, sidir namanya, daun bidara. Ustadz Iskandar Arnel katanya ada bibit 150 ribu sebatang yang masih kecil, tanam besar. Daun bidara ambil 5-7 ganjil, tumbuk pakai daun, masukkan ke air, bacakan yang tadi. Al-Fatihah 1, Qul huwallah 3, Qul ubil falak, Qul ubil binas, 5 ayat pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, 7-3 ayat di ujung Al-Baqarah. Tiupkan, mandikan. Setiap mandi yang sudah dibacakan ayat itu tak boleh pakai cebok, harus habis mandi terus. Begitu kata para ulama. Kalau suaminya tahu, kalau sudah menikah suaminya buat, bantu istrinya, atau sebaliknya. Tolong doakan adik saya Ustadz, sudah lama sakit di rumah sakit, nanti masuk dalam yang mau kita doakan. Saya sering tinggal-tinggal sholat wajib, itulah masuk setan tuh. Kenapa tak sembahyang? Kalau jaga ihfazillaha, itu janji Nabi itu kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka, kau jaga hukum Allah ini, Allah menjagamu. Kenapa Allah tak jaga? Sholat bolong-bolong, bagaimana membayarnya Pak Ustaz? Bisa tak dibayar Pak Ustaz? Qadha. Yang lalu-lalu, yang lama-lama tinggal dulu di qadha. Caranya Pak Ustaz, nanti habis sholat zuhur qadha. Usalli fadha zuhri 4 rakaatin qadha'an. Di qadha, yang lama-lama itu qadha. Bisa tak manusia menengok jin Pak Ustaz? Dulu sahabat Nabi ada yang menengok jin. Nampaknya jin itu pendek kecil, dipukulnya pakai tongkat. Abu Hurairah pernah menengok jin waktu dia menangkap pencuri korma di Baitul Mal. Itu dalil bahwa jin bisa ditengok. Tapi sahabat dulu kalau nengok jin itu dipukulnya, diusirnya. Orang sekarang sengaja minta kepada jin, bawa ayam hitam, pulut hitam, kain hitam ke bawah pokok rindang. Wahai jin, tunjukkanlah dirimu, aku mau menengok. Kata jin, kau ada 3 permintaan. Wani piro. Orang dulu jin itu menampakkan diri, diusirnya. Orang sekarang sengaja bawa tumbal supaya jin mau menampakkan diri. Itu bedanya. Ustaz, Salafi ada yang bilang gak perlu mendemo Ahok dan tak boleh memburukkan pemimpin. Salafi yang mana? Pak, tengok video Salafi Ustaz Ustaz yang dari Yogyakarta, Umar Ja'far Thalib, udah di share banyak. Umar Ja'far Thalib itu Salafi juga. Ustaz Farid Okbah itu Salafi juga. Jadi tak sama, jangan main pukul rata semua Salafi, kata dia tak perlu. Apa kata Ustaz Farid Okbah? Apa kata Ustaz Umar Ja'far Thalib? Orang kafir itu harus dilawan. Saya videonya masih ada atau tak ada? Cek dulu. Video ini kadang penuh saya buang, tapi kalau ada saya simpan. Nih Salafi nih, Umar Ja'far Thalib. nih, ini salafi nih. Roba dengan tangan. Tangan. Siapa bilang salafi mengatakan tak boleh? Jelas, nanti saya sharekan yang mau. Udah Ustaz, Ustaz kirim Ustaz. Udah, kok tak masuk? Rupanya paket tak ada. Yang mau ditanyakan, 4 bersaudara. Satu perempuan masih hidup, satu laki-laki meninggal. Laki-laki masih hidup, laki-laki meninggal. Saudara laki-laki nomor 2 meninggal tak punya istri dan anak. Maka harta yang ditinggalkannya untuk siapa? Satu saudara laki-laki meninggal tak punya istri, tak punya anak, punya harta. Oke. Yang dia tinggalkan ada adik 2 laki-laki, kakak 1 perempuan. Hartanya berapa? Hartanya ada 1 miliar. 1 miliar dibagi 5. 2, 2, 1, 5. Maka si kakak dapat 200 juta, si abang dapat 400, gitu cara membaginya, habis. Seorang laki-laki meninggal, adik laki-laki 2, kakak 1, 1 miliar, kakak 200 juta, adik 400, habis. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Makanya kalau punya saudara, tak punya istri, tak punya anak, jaga dia baik-baik. Karena hartanya untuk kita. Jangan sampai setelah dia meninggal baru nangis, aku menyesal tak menjagamu dulu saudaraku. Tak ada gunanya lagi. Sampaikah doa kita untuk anak orang lain? Orang tersebut agak terganggu batinnya karena ditinggal istrinya. Orang sangat baik tingkah lakunya. Doa sesama orang beriman sampai. Doa yang tak sampai hanya orang kafir. Doa orang NU ke Muhammadiyah sampai. Tak ada sekat-sekat ormas. Doakan saudara kita. Tengah malam paling bagus doa. Ya Allah, ini anak saudaraku sedang sakit, sembuhkan dari penyakitnya, doa. Kertas terakhir. Apakah keturunan Nabi Muhammad masih ada sampai sekarang? Ada. Bagaimana mengeceknya? Di Jakarta ada Maktab Naqobah Alawiyin. Maktab kantor, Naqobah persatuan, Alawiyin cucu cicit Sayyidina Ali. Cek ke sana. Saya ini mancung Pak Ustaz agak-agak macam Arab. Keturunan Nabi enggak ya? Pergi ke sana. Cek sana. Sultan Syarif Qasim. Keturunan Nabi. Kok bisa Sultan Siak keturunan Nabi? Karena anak Raja Siak Tengku Embung menikah dengan keturunan Nabi, cucu cicit Sayyidina Ali. Maka mereka As-Saqab Banahsan yang datang kemarin. Kerajaan Pelalawan itu As-Saqab Banahsan, cucu cicit. Tapi tak semua yang mancung itu Arab. Pakistan mancung juga. Jadi kalau dia bersorban besar, berjubah 2 lapis, ngaku Habib, ragu kita, nah, tanya. Mohon maaf ya Habib, mau tanya ini, ada tak keterangan dari Naqobah Alawiyin? Nah, ada. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, keturunan Nabi. Syekh Abdul Halim Mahmud, itu keturunan Hasan. Raja Maroko. Bapak Ibu kalau pergi nanti ke Maroko, sholat di Masjid Hasan II, ada tiang besar, itu disebutkan dari Hasan II bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Brunei Darussalam, itu termasuk karena anak Raja Brunei dulu perempuan nikah dengan ulama yang datang dari Hadramaut, cucu cicitnya itulah Sultan Hasan al-Bolkiah. Makanya akrab Hasan al-Bolkiah dengan Sultan Yordan, karena Yordan itu pun keturunan Nabi. Apa beda mulia mereka dengan kita, Pak Ustaz? Mereka kalau taat kepada Allah mulia, kalau tak taat ya tidak juga. Karena dalam kata Nabi, lau Fatimah binti Muhammad saraqat, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaji kita subuh ini. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Saudara kita yang sedang diuji, dimudahkan Allah, lapang dadanya, hilang penyakitnya. Yang ingin berjihad fisabilillah, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Saudara kita yang sedang diuji, terganggu pikirannya, dikuatkan Allah batinnya. Al-Hazinniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzanban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala 'aiban illa satartah. Segala cacat kami tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang akan musafir, sampaikan ke tujuannya. Wala maridan illa syafaitah. Yang kau uji dengan penyakit, sembuhkan, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat dan kasih sayangmu. Wala aziban illa zawajatah. Yang akan menikah, mudahkan urusannya, dapatkan jodohnya yang saleh dan salihah ya Allah. Wala hajatan min awaijid dunya wal akhirah. Laka ridha walana fiha salah. Segala hajat kami di dunia dan di akhirat, baik bagi kami di dunia dan di akhirat. Illa qadaitaha wa yassartaha. Mudahkanlah ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak-anak kami salih dan salihah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Ampunkan dosa kami, kedua orang tua kami. Kama rabbayana saghira. Warhamhuma kama rabbayana saghira. Sayangi mereka sebagaimana mereka sudah mendidik kami ketika kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.